Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Kita ngantos dateng halaman 85. Monggo jenengan buka halaman 85 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqirul wirda illa jahulun. La yastahqiru orang remeaken al wirda ing wiritan. Wa huwa utawi wirid. Al a'malu iku piro-piro kelakuan. As-solihatu kang bagus. Allati kang tukmarudin remeaken. Ya kelawan akmar. Amal al-awqotu opo piro-piro waktu. Watung kafulan den cegah biha kelawan akmal al-jawarihu opo piro-piro anggota anil wuku'i saking tumibo fil makruhati ing dalem piro-piro barang kang den sengiti. Bi alayak tania kelawan yento orah nemen-nemeni bentuke istihkor niku yok nopo. Istihkor niku musawwarun dan gambarakan kelawan yento nemen-nemeni orah nemen-nemeni sopo abad bihi kelawan warid walai wadhiba lan orang langgengaken sopo abad alaihi ingatasi warid illa jahulun angin sopo wong kang sanget budune. Jahulun niku termasuk sigot mubalago. Maknane sigot mubalago niku kalimat yang menunjukkan arti sanget. Nek isim fa'ele jahilun datose didatosaken sigot mubalaghah datose jahulun wong kang banget bodone wong kang banget gobloke nun sewu napa lima krono barang fihi kang tetep ing dalem wirid minal ubudiyati kayane ibadah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wal huduri lan rawuh baina yadaihi ing dalem ngersane Gusti Allah. Watana umilan enak-enakan bidzikrihi kelawan zikir ing Allah. La yastahkirul wirda tidak akan dawuh niki musan niki la yastahkirul wirda tidak akan meremehkan yang namanya wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Mungkin kita saderenge pengawasan sing sakniki kula kali panjenengan niki banyak menerima masukan saking kitab hikam ugi bahwasanya modelnya itu koyok-koyok ibadah utawa mboten ibadah itu kalau sudah benturan dengan takdirnya Allah pasti ibadah niku koyok-koyok kalah. Senajano wis ibadah lek nang Gusti Allah iku ditakdir dadi wong elek ya tetep elek. Ini kan dari beberapa keterangan engkang sampun kepungkur mungkin ada kesimpulan yang seperti ini. Masya wis dah ibadah lek nang Gusti Allah ditakdir dadi ahli swarga ya tetep swarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dadi kaya-kaya modele ibadah niku ndak ono oleh. Itu mungkin ada dari depan itu ada pengertian kita yang seperti ini. Niki datang Kiai Musonep dipun jawab pertanyaan panjenengan yang berupa seperti itu. Merga nek ngaji hikam niku nek iso aja pedot-pedot. Kuatir keliru. Diaturakan la yastahkirul wirda illa jahulun. Tidak akan meninggalkan wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Napa maksudnya wiritan? Sing dikarepakan kelawan wiritan niku al-a'malus sholihatu allati tu'maru bihal awqatu. Sing dikarepakan kelawan wiritan menika adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi umur-umur waktu-waktu kita selama kita hidup wonten di dunia. Niku jenenge wirid. Dan wirid ini tidak akan ditinggalkan kecuali oleh orang bodoh. Lek tiang niku bodoh, baru dia akan meninggalkan wirid. Lek tiang niku pinter, tidak akan. Jadi, mboten terpengaruh dengan adanya kepastian takdir kita ini apa masuk swarga, apakah kita ini akan masuk neraka krono mboten salat, tidak terpengaruh apakah kita ini masuk surga kalau salat, kalau tidak masuk, kalau tidak salat kita tidak masuk surga, sama sekali tidak terpengaruh pada kepastian takdir yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita adalah hambanya Allah, yang mana hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhe Gusti Allah, aku orah bakal orah ndadekaken jin lan menungso kecuali supaya mereka itu purun ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Niku perintahe Gusti Allah. La perkara Allah itu mentakdirkan kita menjadi ahli neraka krono mboten ibadah utawa krono melanggar larangan, atau kita tidak masuk ke surga karena kita tidak sholat dan lain sebagainya, ini sudah bukan urusan kita. Urusane kula kali panjenengan namung ibadah. Yang jelas, kalau kita beribadah, Allah akan memberi upah dengan kita. Sing jelas lek kula kali panjenengan niki nglakoni wiritan mesti diwales nang Gusti Allah. Tapi sekalipun pasti diwales, kula kali panjenengan ojo ngarep-ngarep walesan niku. Bah diwales nang Gusti Allah utawa mboten diwales niku ndak ana urusane wis. Urusan kula kali panjenengan sing penting ibadah datang Gusti Allah. Jadi wiritan niku satu adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi waktu, dan dengan melakukan amal soleh, anggota badan yang kita miliki ini bisa terhindar daripada mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesuatu suatu pelanggaran. Jadi kula ambek sampean timbang dano gaene longgo-longgo nok ndek gerdu. Nun sewu lek wis omong-omongan suwe-suwe iso rasan-rasan, ketimbang sampean rasan-rasan kuyon karo koncone sing ndak temu ujure, kadang-kadang poyokan berlebihan sampai dadi lan tukarane, ketimbang panjenengan nglakoni barang sing ndak ketemu faedahe ngoten. Nuwun sewu panjenengan lak atuk nglakoni amal soleh ana ndek omah lungguh-lungguh maca Quran. Lek wis panjenengan lungguh-lungguh maca Quran niku ndak katik niat, ndak katik apa panjenengan oleh ganjaran. Jelas oleh ganjaran. Lah sampean ana ndek kono ana nek gerdu ambek rasan-rasan jelas oleh dosa. Iki wis ketok nang ngoten. Lho lek wis ketok ngeten iki ya sampean milih sing apik ketimbang panjenengan milih sing elek. Ojo terus sampean niku memojok wis aku ndak ibadah, ndak sembahyang, ndak poso, ndak ngono takdir Gusti Allah ya ndak ketemu lah. Ini namanya putus asa. Lek putus asa la tayasu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sing putus asa datang rahmate Gusti Allah adalah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Lelek panjenengan niku modele mboten ngrekenang ganjaran, ndak ngrekenang dosa sing tujuane karena itu memang adalah haknya Allah dan kita tetap melaksanakan ibadah, bagus. Men maca Quran. Ketika maca Quran tiba-tiba ana wong api-api wali utawa wali temenan muni kon ahli neraka. Lapo kon katene sembayang wong kon ahli neraka. Kon ahli neraka lapo kon poso barang. Tak katik poso wis. Menengo mari nglakonana kelakuan sing elek-elek ae. Sakarepmu wis urip wong kon wis mesti ahli neraka. Kalau orang itu terkontaminasi utawa terpengaruh dengan ucapan itu tadi akhirnya dari niku mandek mboten ibadah datang Gusti Allah, leren. Napa kok leren? Karena dia sudah tahu nanti akibatnya dia akan di neraka. Loh, leren koyok ngeten iki mboten angsal. Tapi lek panjenengan tidak menggubris pada kata-kata yang tadi bahwa sampean niku termasuk ahli neraka kek utawa ahli swarga wis dak ngurus. Sing penting awak iki ibadah nang Allah. Ngoten karepe niku. Dadi dari dua kubu niki ojo sampai terbalik. Lek sampean terbalik, nak ngono aku ndak mesti mlebu swarga, ndak bayang wis keliru. Sing apik wis tak ngurus wis, mlebu nang swarga babah, mlebu nang neraka ya babah, sing penting syariat tetap kita penuhi. Sembayang ya sembayang, poso nggih poso, nang Allah ya tetap sing gati, nang menungso yo tetap singkati. Iku sing paling api. Jadi ibadah nang Gusti Allah bukan karena ingin suargo, tidak melanggar larangannya Allah bukan karena takut kepada neraka. Kedua-duanya itu kita tepati jalurnya. Ibadah kita tepati, pelanggaran kita jauhi, larangan kita jauhi, itu semata-mata hanya karena kita taat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten niku sing api. Dadi lek ana wiritan tetep dilakoni. Mergane lek wonten tiyang mboten wiritan, nuwun sewu, jare Kiai Musonep niki dianggap wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten sembayang? Alasane krana masih sembayang ndak mesti mlebu swarga. Iku jenenge wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten poso Ramadan? Alasane krana senajan poso Ramadan, lawak iki lek wis pancene ditakdir dadi ahli neraka ya tetep neraka. Nah, orang yang punya prasangka seperti ini dan melakukan tidak sholat krono de ini kuis nganggep bahwa sholat atau tidak tidak ada pengaruhnya sama sekali, ini ku jenenge wong bodoh. Napa kok ngoten? Ya karena kita hubungkan tuh dengan alat-alat yang lain. Ayat-ayat sing liyo kan menerangkan wa mallahu yuridu zulman lil alamin, Allah tidak akan menganiaya kepada orang-orang alam semua. Tauni Allah man amila sholihan, man sopone wong amila iku ngelakoni sapa man sholihan ing amal soleh, fali nafsihi mongko utawi manfaati amal soleh iku bali maring awak dhewene aman. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan barang siapa yang beramal jelek, maka dia akan mendapatkan madharat dari amal jelek itu. Lek amale apik ya manfaati kene awake dhewe. Nek amale elek ya melarati nang awake dhewe. Lho lek pun padha-padha balik nang awake dhewe ngeten, Allah tidak akan menganiaya otomatis. Lek sampean ibadah iku cara janjine Gusti Allah, Allah akan menepati. Ndak mungkin Allah itu akan mengkhianati janjinya. Ngoten lho. Lek jarine Gusti Allah sembayang kon kok mlebu swarga, Allah tidak akan mungkin mengingkari ini. Salat to poso sampean akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah yang seperti ini tidak mungkin akan dikhianati. Lah kok ana wong sing sembayang ae tetep ajek, posone nggih tetep ajek, tapi kok mlebu neraka? Itu mungkin ada kesalahan lain yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Milo ojo ditinggal wiritan iki sing apik terus. Amal-amal soleh, amal-amal yang baik selalu kita persembahkan kepada Allah. Baik yang langsung amal itu kepada Allah atau yang amal ini melalui manusia dulu, itu kita tetap penuhi. Soale lek mboten-mboten kula mbek sampean koyok-koyok ndak melaksanakan kewajiban. Lho, lek wis ndak nglaksanakno kewajiban, sampean tidak boleh meminta upah. Tidak boleh njaluk ongkos nang Allah subhanahu wa ta'ala. Niki cara syariate. Lu andai kata panjenengan wis sembahyang kate mlebu swarga ta mlebu neraka sakarepe Gusti Allah mboten lho. Itu pedoman hati kita. Cuma yang jelas, lek wong niku nglakoni kebagusan nang Gusti Allah, dia masih punya harapan untuk baik, untuk mendapatkan swarga rahmati Allah. Tapi bagi orang yang tidak melakukan amal soleh, apa yang akan dia harapkan? Ata niku akliyae. Cara akale kaya ngoten, lah cara takdire ya apa jare Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, napa maksude meremehkan wiritan niku? Bi allaya taniya biha. Mboten merhatekno nang perintahe Gusti Allah, mboten merhatekno teng larangane Gusti Allah, dan tidak istiqomah cara melakukannya iku menganggap enteng. Sakniki sembayang, meneh mboten. Itu namanya menganggap enteng. Wingene taun sing wingi poso ajek mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sakniki wis tak poso. Itu namanya menganggap enteng. Lah sampean ojo nganggep enteng ngoten. Lek nganggep enteng ngoten niku dianggap yang bodoh nang Kiai Musonep. Karena apa? Karena waktu kita ini adalah bisa bermanfaat bagi kita kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan waktu kita ini pun akan dapat menghancurkan kita kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lho niku lho merkane iku diarani wong bodoh lek wonten tiyang mboten gelem wiritan niku. Atau wiritan tapi dipak enteng-enteng mawon. Mila kitab hikam niki enggak bisa dikatakan dong kitab hikam ini bertentangan dengan kitab fikih syariat yang ada, mboten. Kalau ada orang mengatakan kitab hikam ini bertentangan dengan Fathul Mu'in, bertentangan dengan Fathul Qorib, saya kira dia kurang bisa mengkompromikan niku, kurang saged lek tirosi kula. Soale mboten wonten sing elek nek kitab hikam niku. Apik kabeh. Lah niki contone. La yastahkirul wirda illa jahulun. Wong sing ninggalno, wong sing remeno wiritan niku ada orang bodoh. Lho niki lak padha mawon kali hukum-hukum wonten ndik fikih. Napa bedane? Mboten wonten beda. Sama, semuanya sama. Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu niku ngecek sing jenenge wali. Wali niku yo ndak ada teko pengajaran sing ana ndik hikam niki. Wong sing istiqomah, wong sing ajek datang Gusti Allah, zahire nglakoni syariat kaya wingi, batine pasrah datang Gusti Allah, niku jenenge wali. Imam Abu Yazid Al-Bastami satu saat mendengar berita bahwa di sebuah negara itu ada orang yang terkenal kewaliannya. Kabeh niku ngarani wali. Terkenal rono-rono jarine kiai niku wali. Rono-rono jarine kiai niku wali. Krono Abu Yazid niki jagone hikam. Ulama tasawuf besar niku Abu Yazid. Dadi Abu Yazid niku kepingin weruh sak pira si wong sing jarine wali ku. Dinyangi teng Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Ngejak santri. Ayo nyang. Barang tutuk teng daleme, ternyata kiai niku tepak salat berjamaah. Krono salat berjamaah Abu Yazid jamaah wonten ndik wingkinge. Allahu Akbar, mari salam-salam. Dinteni ndik nyopo teng Abu Yazid didelok mawon tingkai teng Abu Yazid kiai niku wau. Setelah dilihat ternyata dia mau keluar dari pengimaman, yang itu kok kanan? Tuh, meludah ke arah kanan. Dengan meludah ke arah kanan ini, Abu Yazid punya penilaian. Muni langsung nang santri. Ayo mulai. Iki duduk wali. Dan dia nak wali, tidak ngerti nang hukum sunat. Nuh. Sunatnya menungso, ini aku lak ngitu kan kudu teng arah kiwa. Ojo nang arah tengen, ini aku sing api. Lho niku kok langsung itu nang arah tengen? Makro kan hukumnya. Ngeten tok niki lho. Yazid Al-Bastami sudah mengatakan bahwa orang itu bukan wali. Ayo mulai. Enggak usah salaman nang wong iku jarene wali tapi kok ngidu nang arah tengen lho. Ngidu tok nang arah tengen sudah bukan wali namanya. Apa maning sampai tingkai salah cara syariat. Ya tambah duduk wali carane Abu Yazid Al-Bastami. Tapi walaupun demikian Abu Yazid Al-Bastami niku mboten ngilokaken. Mek dek ini kumbotan mantep kalau dia itu seorang wali pada model yang seperti ini. Tapi lek jenenge wali ini ku ya macam-macam tingkai. Kayak sing wingi kula panjenengan ngaji niku ana sing panjene ketoke api, ana sing ketoke elek, ana sing ketoke melanggar perintah Allah, ana sing ketoke nurut nang perintah Allah, macam-macam. Itu seorang wali. Tapi elek o utawa api, kita sebagai orang yang melihatnya tidak boleh punya keyakinan bahwa orang itu melakukan kemungkaran ataupun suudzon kepada orang itu. Iku sing mboten oleh. Lho niki lho, tata kramane kitab hikam. Ndelok wong elek kaya napa sampean? Hatta sampean ndelok arek bencong. Yo apa arek ku dikek ilanang dadi bencong. Ndak oleh nelo. Menilai jelek enggak boleh. Ana wong meso. Ana wong tukaran, ndak oleh suudzon kula kali panjenengan. Kalau mau melerai, bukan suudzon, tetap kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Nik masalah curiga kita harus, tapi nik masalah suudzon kula ambek sampean mboten oleh. Dadi lek kula ambek sampean niku ninggalaken wirid utawa ngremeno wiritan itu dianggap wong bodho napa krana wiritan itu adalah mengandung arti, mengandung nilai ibadah datang Gusti Allah. Nomor dua, wal khuduri baina yadaihi. Wong sing gelem ibadah niku berarti hadir bareng karo Allah Subhanahu wa taala. Sembayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita berarti ngadap datang Gusti Allah niki. Hudur ati kula mek sampean niki nang Gusti Allah. Itu lho keuntungane wong ibadah niku. Nah, kalau kita beribadah dengan bentuk yang khudur kepada Allah ini kemudian kita abaikan hanya dengan berpedoman bahwa ibadah kita ini enggak bisa memastikan kita masuk nang swarga, ya rugi kula mek sampean. Wong isine wong sembahyang niku khudur karo Gusti Allah. Atine sing khudur. Nek awake khudur karo Allah ndak iso. Krana awak niki urusane barang zahir, hati tetap harus khudur datang Gusti Allah. Zohire kita sendakep, ngadep datang ngulon, moco fatihah, melakukan sujud, rukuk, iktidal, dan lain sebagainya. Dalam keadaan posisi ati kulo panjenengan sedaya, ngadep mantep datang Gusti Allah. Lek wis ngadep mantep nang Gusti Allah, apakah hal yang seperti ini kita abaikan? Ojo. Wong besok sampean mlebu nang swarga iku lho, isine ya koyo niku. Nikmat wonten di swarga sing paling gedhe niku khudur bareng karo Gusti Allah. Lho, apa kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu di dalam salat? Wong sembahyang niku isine khudur nang Gusti Allah. Ngerti maknane niku, kula ojo ngreken. Awak kula sampean niki ojo ngreken apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik secara langsung atau yang melewati orang lain, cocok direken sing penting kula mbek sampean wis wiritan ngoten mawon, karena itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Wa tanaumi bi dzikri, dan enak-enakan dengan menyebut asma Allah, nyebut jenenge Allah niku bagi orang yang cinta kepada Allah. Ya enak ketimbang bisuan. Mesu karo maca Quran. Enak endi? Senengan endi sampean mesu karo maca Quran? Lek sampean senengan mesu berarti sampean niku wong elek. Ngaten lho nggih. Duduk kok kula niku menilai sampean mboten. Sampean tak kandhani ngeten iki, lek sampean niku senengan mesu berarti awak sampean niku elek. Lek sampean niku senengan ngaji berarti sampean niku cinta nang Gusti Allah. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu, mencintai Allah pun, maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Tak mungkin akan dikatakan orang cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah menyebutkan nama Allah. Wah, nek niku wonten tiyang niku ndak tahu nyebut asmane Allah. Tapi dek ini ku dikenal sebagai kiai, ya berarti dek nyuruh hati ini. Lisan ini mboten nyebut asma Allah, tapi dek hati ini kerap sekali dia menyebutkan nama Allah. Yang mana kita enggak bisa mendengar. Lek wis iso krungu. Ya enggak bisa ku lambek panjenengan menilai, wong niku urusane hati. Wong niku lek cinta nang Gusti Allah, maca Quran adem. Maca sholawat adem. Wong kadung enggak seneng nang Gusti Allah, nek maca Quran niku mesu. Speaker iki grebekan aku. Ngurungokno speaker iki maca Quran tiwa cari speaker. Itu adalah orang yang tidak senang kepada Allah. Lah lek sampean grebekan mergo ana wong muni Quran ndek speaker, kenapa? Lek ana nyanyian ndek speaker sampean kok ndak grebekan kupinge. Ana nyanyian sing enak. Sehat sampean ngurungokno, tapi ketika asma Allah dibaca melalui suara loudspeaker sing retok banget sampean loro ati, ngene ku nun sewu, iku jenenge ndak pati cinta nang Gusti Allah. Ojo dibalak-balik fakta niku. Kitab Hikam digawe kambing hitam untuk melakukan maksiat, melecehkan perintah Allah, meso sak karepan ben diarani wali. Wali nopo? Mboten, Kitab Hikam niku mboten ngoten. Wali annahu lan krana sak temene wirid yurisu, iku nekaken apa wirid tasfiyatal batini ing bersihaken ati. Wajal bal anwari lan nare ing pira-pira nur. Wahya utawi al-anwar al-waridatu iku biro-biro barangkang tumeka. Dadi fatasyawufu mongko utawi bronto laha maring al-waridat ma'a'adha mil iktina. Fatasyawufu mongko utawi kepingin laha maring al-waridat ma'a'adha mil iktina, serta orah anane merhate akan, serta orah anane nemen-nemeni bima kelawan barang. Ya jeli bukang nari opo maha ing waridat iku minal jali setengah saking kelakuan budu. Walhum kilan kumprung. Niki podo karo wingi niki. Tiang sing ninggal no wirid utong remeh no wirid niku diarani wong bodoh nopo. Krono wirid niki iso berseni hati. Sampian meneng-meneng wajah astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Itu kita biasakan membaca seperti ini. Kita zikir terus nang Gusti Allah, kita wirid, kita sembahyang, kita wudu. Iku iso nyebabno ati kula panjenengan bersih. Lah sak niki sampean ndak gelem berseni ati, niku berarti lak wudu jenenge. Terlepas saking pahala dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang salat, orang yang puasa, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berzikir akan mendapatkan pahala imbalan swarga, terlepas dari itu, uang sing ahli zikir nang Allah niku atine bersih. Lho kono uang ndak gelem gawe ati bersih, ndak gelem gawe barang sing berseni nang ati. Podo karo tiyang duwe klambi tapi ndak gelem ngumbah. Sampean rasakno klambi lek ndak diumbah. Ojo suwe-suwe ndak diumbah petang dino ayo nopo rasane. Dikae terus apa? Wis apa-apa digawe tutuk nang kantor. dadi kepala dinas klambine ndak tahu diumbah sak minggu. Ya nuwun sewu, anak buah ya cengar-cengir ku irungi. Bapak kepala dinas iki klambine kok ndak tahu diumbah. Nuwun sewu lho. Itu kan lain. Nang kantor klambine dalam keadaan nembu basi. Niku lek klambi, klambi sak monten niku apa maning ati. Lek basine klambi itu, Pak. Uang niku lara mek krana irunge ndak kuat, tapi lek basine ati, dudu mek krana irunge ndak kuat kadang-kadang sampai ngerampok. Pekerjaan ngerampok itu dilakukan oleh seorang manusia hanya karena alasannya satu saja, napa? Atinya kotor. Ana uang gelem bacok kancane, ana uang gelem mateni dulur padha islame, apa? Atine niku bosok. Kok bosok? Atine ndak tahu digawe zikir nang Gusti Allah. Tidak pernah dikenalkan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu tiga yang lakoni wirid, lakoni amal-amal soleh, sing dilakoni barang sing elek-elek tok. Apa maning dasare mek dia karena putus asa? Sembayang tidak sembayang podo wae, sebab swarga iku tidak mergo sembayang lho. Keliru ngoten iku. Mau tidak mau kita. Coro akal. Orang lek kepingin-kepingin, kepingin kerasan gaya kelambi, sampean umbah sing bersih. Hati juga demikian. Lek sampean kepingin kerasan delok atine. Atine umban. Diapiki atine, terasan sampean. Lah uang sing kepingin uang niku lek ahli wirid nomor setunggal iso merseni atine nomor loro padang atine. Lek wis padang, maka akan berbuah sesuatu sing macam-macam. Ngerti nang barang gaib. Wonten wali niku. Wali, wonten wali. Ngerti nang kelakuane wong. Apapun yang akan terjadi satu tahun sebelumnya dia harus ngerti. Napa kok iso ngoten? Ya krono ati nih bersih. Nek ati kula mbek sampean ya ndak paham. Ojo sampai sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu sing mari dilakoni sik oleh rong dino niku lali. Napa ati nih kepetengan. Kaken maksiat dateng ngarsane Gusti Allah akhirnya malaikat yo ndak kerasan. Lek malaikat ndak kerasan padha ae mbek wong biasa-biasa. Lho kok ana wong kepingin iso atine niku padang tapi dhek ndak gelem ibadah, ndak gelem zikir. Atine kepingin rowong nang Gusti Allah tapi kelakuane ndak karu-karuan. Mbok yo masih keturunane sapa niku ndak kira iso. Oh, anake wong apik mawon tapi kelakuane elek. Ndak iso, ndak iso. Bersine atine niku apa jare kelakuan sampean? Nek kelakuane sampean apik, atine bersih, lek wis atine bersih padang. Lek padang sampean iso oleh alwaridat saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muka napa ingkang dalem aturake saking pangaosan kitab hikam ingkang sak menika dadosa membuka hati kita sehingga kita betul-betul bisa menyadari bahwasanya di antara kitab hikam kali kitab-kitab lintune itu sangat tidak berbeda. Yo ono bedane yo mesti mawon. Wong dodolan bakso katanya dikongkon podo ambek rasane es yo ndak iso. Cuma maunya adalah sama. Tujuan utamanya adalah sama. Wong dodolan bakso iku yo kepengin seger, wong dodolan es yo kepengin seger pisan rasane. Cuma segere siji. Kalau bakso itu rasanya lezat, lek es rasane legi dan dingin. Lek bakso lezat dan hangat. Namung sakmenten ingkang saged dalem aturake salah lepate dalem nyun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.